Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabi mansar ala nahji ila midin. Pemirsa pendengar Roja TV dan Radio Roja yang muliakan Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Memberkahi segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di hari yang penuh berkah ini, tak lupa pula kita memperbanyak ungkapan salawat salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dibimbing dan diberi taufik oleh Allah SWT untuk berjalan di atas sunnah beliau, mengamalkannya serta bersabar di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dalam menjalankan sunnah tersebut. Baiklah pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, pembahasan kita masih melanjutkan faedah-faedah dalam sejarah Islam. Yang ini adalah masa-masa terakhir dari kekuasaan Bani Abbasiyah. Di masa pemerintahan Khalifah Al-Mustanjid Billah, anak dari Al-Muqtafi, ya. Anak dari Al-Muqtafi Billah, ya. Kita akan bahas sekilas tentunya karena beliau berkuasa dari tahun 555 Hijriah sampai 566 Hijriah. Itu sekitar 11 tahun, ya. Sekitar 11 tahun anak dari Al-Muqtafi Billah ini berkuasa, yaitu digelari dengan Al-Mustanjid Billah. Jadi ini gelar kebesaran di setiap khilafah al-khalifah Bani Abbasiyah tersebut. Ya. Dalam pembahasan nanti kita akan hanya mengambil beberapa peristiwa-peristiwa penting yang mungkin kita tarik beberapa faedah di sana. Ya. Semoga apa yang kita bahas dapat kita ambil faedahnya. Dan tentunya tidak mungkin kita merinci pembahasan sejarah ya 11 tahun tersebut dengan lebih gamblang dan membahas beberapa persoalan yang terjadi baik kondisi politik maupun kondisi keagamaan, sosial keagamaan dan ekonomi sebagai macamnya. Cuman kita fokus kepada kondisi yang berkaitan dengan perkembangan dakwah Islam dari fase ke fase atau dari masa ke masa. Baik, para pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, jadi setelah wafat ayahnya Al-Muqtafi Billah, ya, cuman telah kita bahas, ya, maka dia dibaiat, ya, Al-Mustanjid Billah ini pada pagi hari Ahad tanggal 2 Rabiul Awal tahun 555 Hijriah, yaitu dibaiat oleh Ashraf Bani Abbas, yaitu para tokoh-tokoh terhormat dari kaum Bani Abbas, kemudian Al-Wazir wal-Qudha wal-Ulama, kemudian dibaiat oleh para menteri, pejabat-pejabat menteri, para hakim dan para ulama, ya, wal-Umara dan para pemimpin-pemimpin, jadi gubernur umpamanya atau bupati kalau di kitanya, tingkatan para amir-amir, ya, dan umurnya ketika itu berumur sekitar 45 tahun, berumur 45 tahun, berarti dia lahir sekitar ya tahun yaitu kalau 55 tahun 410 lah ya, 410 atau 411 Hijriah. Dia lahir ya, karena dia berumur saat dibaiat itu tahun 555 Hijriah dan berumur 45 tahun, berarti 55 dikurang 45 itu 10, berarti betul beliau lahir pada tahun 510 Hijriah. Nah, begitu. Wa kana rajulan salihan. Beliau ini sebenarnya dijelaskan oleh Ibnu Katsir dan beberapa penulis tentang sejarah Islam menjelaskan dia ada seorang yang orang yang soleh. Wa kana wali ahdi abihi min muddatin mutatawilah. Dia menjadi sebagai walul ahad, dalam istilah Arabnya walul ahad yaitu disebut oleh kita mungkin putra mahkota yang akan menggantikan jika raja mangkat, jika raja meninggal maka dia langsung menjadi raja secara otomatis. Sedikit di sini kita jelaskan bahwa di mana masalah baiat ini. Ini faedah-faedah yang juga mungkin akan kita jelaskan karena di antara paham-paham yang menyebar yang perlu diwaspadai yang dikenal dengan paham radikal atau teroris bangkit dari cara memahami masalah baiat ini juga hal yang menjadi syubhat bagi mereka. Kata mereka, pemimpin yang tidak dibaiat menurut mereka, atau mereka mengatakan kami tidak membaiat secara langsung berarti bukan pemimpin kami. Perlu diketahui sebenarnya yang dijelaskan para ulama-ulama ketika menjelaskan terjadi pembaiatan bagi seorang khalifah, itu yang bermaksud tidak semua rakyat, tidak semua kaum muslimin yang di wilayahnya, atau semua personal ya, atau semua pribadi besar kecil, tidak. Hanya yang diutamakan adalah orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang menjadi mempunyai peranan di tengah masyarakat. Terutama tadi yang disebutkan adalah yaitu Ashraf Bani Abbas, itu para tokoh-tokoh senior, tokoh-tokoh terhormat dari kaum Bani Abbas, karena Bani Abbas lah yang berkuasa. Maka tokoh-tokoh besar itu telah memberikan keloyalitasan, membaiat, berarti menyatakan ya pengakuan terhadap kekuasaannya dan siap untuk melaksanakan berbagai perintah dan tugas-tugas atau mematuhi aturan-aturan yang akan dilahirkan atau dijalankan dalam kekuasaan penguasa tersebut, itu Khalifah Al-Mustanjid Billah. Baik, jadi begitu, tidak seperti yang gambaran sebagian orang-orang yang kurang memahami persoalan ini, menurut mereka harus semua rakyat, semua pribadi datang membaiat. Tidak demikian. Hatta di masa Rasulullah SAW maupun di pada masa Khulafaur Rasyidin dan para masa pemerintahan setelah Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, yang membaiat imam itu adalah tokoh-tokoh ya terkemuka di negara tersebut, para menteri, para hakim, hakim-hakim tinggi ya, dan para ulama-ulama yang senior tentunya, dan para kepala-kepala daerah, al-amir ya. Nah, kalau itu sudah bai'at, karena yang lainnya adalah mengikut ya, karena kalau ditunggu bai'at setiap personal, setiap rakyat harus datang bai'at, itu barangkali bai'atnya akan memakan waktu dan juga biaya yang cukup besar ya. Nah, jadi Islam tidak demikian mengatur masalah itu. Kemudian baiat itu dilakukan hanya bagi pemimpin kaum muslimin, atau kalau kita sebut kepala negara. Tidak, baiat itu dilakukan untuk pimpinan kelompok-kelompok pengajian, karena di sana ada sebagian kelompok dari mutasawwifah, kelompok ahli tasawuf, yang mereka juga memiliki baiat-baiat, dan bahkan juga mereka menyebutkan pimpinan-pimpinan mereka sebagai khalifah. Dia menyebut sebagai khalifah. Jadi sebetulnya isu-isu akhirnya yang disebutkan bahwa yang memakai istilah khalifah itu adalah hanya HTI, sebetulnya banyak di karang-karang paham-paham sufi juga memiliki mereka khalifah. Jadi khalifah terhadap para tarikat-tarikat yang di mereka warisi dari guru mereka. Jadi siapa khalifahnya ini? Jadi juga mereka menggunakan khalifah-khalifah. Dan bahkan sebetulnya pemahaman itu juga memiliki ketaatan-ketaatan yang kadang-kadang tidak sewajarnya gitu ya, yang tidak seharusnya. Bahkan berbagai perintah khalifah jika sudah datang di dalam paham-paham aliran yang memiliki khalifah-khalifah ini juga banyak sebetulnya, banyak kelompok-kelompok. Kita tidak menyebutkan nama kelompoknya satu persatu karena nanti akan memicu suasana, tapi kita berikan pemaham secara umum saja. Banyak kelompok-kelompok yang harus mengharuskan juga anggota kelompoknya, anggota jamaahnya untuk berbaiat kepada imamnya. Kemudian jamaah ini harus taat. Nah, ini suatu hal yang keliru dalam membaiat dan pemaham baiat tersebut. Karena ketaatan yang mutlak itu ya, secara politik, secara ketaatan yang harus kita taati ya adalah pemerintah penguasa yang resmi, bukan pemerintah yang abal-abal dan mereka menamakan diri mereka sendiri khalifah atau sebagai pemimpin kaum muslimin ya. Ini juga banyak kelompok-kelompok yang perlu dijelaskan tentang persoalan ini kepada umat, bahwa baiat itu hanya satu, yaitu untuk siapa? Untuk pemimpin tertinggi dalam negara tersebut, tidak untuk pimpinan kelompok-kelompok kajian. Ini yang perlu dipahami ya, tidak pernah dan tidak ada dalil satupun yang mengharuskan jika engkau mengikuti mazhab tertentu, aliran tertentu dari mazhab ahli tasawuf ataupun kelompok-kelompok lainnya ya, memiliki doktrin-doktrin baiat. Ini banyak sebetulnya ya, seperti kelompok yang termasyhur yang secara skala internasional disebut dengan Ikhwanul Muslimin, itu mereka memiliki baiat kepada pimpin-pimpin mereka. Dan umumnya kelompok-kelompok yang berbau politik ya, ataupun kelompok-kelompok yang tidak berpolitik seperti sebagian dari aliran sufi, mereka juga menamakan pimpinan kelompok kajian dia sebut khalifah oleh mereka. Khalifah dari khalifah ini, khalifah itu, dan terusnya. Nah, ini yang perlu kita cerdaskan masyarakat kita dalam masalah ini. Ya, perlu kita beritahu bahwa baiat itu hanyalah untuk pemimpin tertinggi dalam sebuah negara, tidak untuk guru-guru ngaji, untuk kepala kelompok-kelompok kajian, jamaah-jamaah tertentu, ya. Taib, karena dilarang bermi'at dua imam oleh Rasulullah SAW, ya. Bahkan disebutkan dalam hadis, bila kalian telah membai'at imam, ya, lalu ada bai'at lagi, maka faqtulul akhir atau al-akhir. Dalam hadis disebutkan, maka yang tadi mengangkat diri sebagai pemimpin itu dalam hukumnya, kalau dia ingin berkuasa, menyaingi pemimpin yang telah dibai'at yang pertama, itu dalam Islam yang keduanya boleh dihukum. Ya, diberikan hukum pidana. Walaupun hukum itu harus membuat dia harus diberi hukuman mati. Nah, baik. Kemudian dari sifatnya tentang al-mustanjib billah yang dikunyanya Abu Muzaffar Yusuf ibnu Muktafi billah, jadi kana rajulan salihan, seorang yang soleh, dan dia telah lama menjabat sebagai putra mahkota bagi ayahnya. Kemudian setelah ayahnya meninggal, ya, walamma khutiba lahu yaumal jum'ah nusrat darahim wa dinar ala nas. Jadi ini juga suatu budaya ketika ada pengangkatan ini di hari Jumat, selesai Jumat, jadi di waktu khutbah itu diumumkan tentang doa untuk pemimpin kaum muslimin. Ini juga disebutkan wilayah-wilayah yang mengikuti pemimpin mendoakan pemimpinnya. Pemanya kalau dulu pemanya wilayah Basra, wilayah ataupun Syam, jika pemimpinnya ada di Baghdad, itu mereka mendoakan pemimpin yang ada di Baghdad. Jadi menyatakan bahwa di dalam khutbahnya, khutbah ini adalah mengikuti atas nama pemimpin atau khalifah fulan pemanya. Jadi selalu mendoakan pemimpin, itu di antara juga tauladan yang ada dalam sejarah yang di contohkan oleh para ulama salaf, yaitu mereka mendoakan para pemimpin di saat khutbah Jumat, ya. Karena juga ada sebagian mengatakan bahwa itu suatu hal yang salah, ya. Padahal doa yang harus kita banyak lakukan adalah untuk para pemimpin agar mereka diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala pekerjaan-pekerjaan mereka dalam mengurus bangsa dan rakyat mereka. Baik. Kemudian di hari Jumat diberikan hadiah kepada para masyarakat nusirat, disebarkannya dirham dan dinar kepada orang-orang, ya, ala nasi, ya, pada manusia. Jadi dibagi-bagi, ada pembagian di masjid-masjid, pembagian dirham dan dinar. Wa farihal muslim bihi ba'da abihi. Kaum muslimin sangat menyenangi kekuasaan, ya, senang dengan diangkatnya al-mustanjib billah setelah ayahnya, ya. Kemudian kebijakan yang diambil oleh dia adalah Waqar Wazir Ibn Hubairah. Nah, dia tetap tetap memakai perdana menteri yang sebelumnya, Hubairah. Kemudian dia berjanji akan diangkat sampai akhir umurnya. Nah, diangkat oleh Al-Mustanbillah Ibn Hubairah ini. Nanti kita akan sebut Ibn Hubairah ini juga seorang yang soleh, ya. Kemudian beliau mengganti Qadhi Qudat, yaitu mahkamah atau Kejaksaan Agung kalau kita, ataupun kalau kita Kejaksaan Agung atau Hakim Agung gitu, ya, diganti. Dan dengan, yaitu yang awalnya adalah Ibn Damaghani, diganti dengan namanya Abu Ja'far Abdul Wahid Al-Thaqafi. Wa kana syekhan kabiran, seorang beliau sudah cukup berumur, dan beliau juga walahu sama'un bil hadis, dan juga mempelajari hadis, seorang yang pakar hadis. Kemudian wabashar hukma bil kufa muddatan, dan pernah menjabat di Kufa berapa lama. Kemudian setelah wafat pada tahun ini, bulan Zulhijjah tahun 555 Hijriah ini, digantikan oleh anaknya Ja'far. Baik. Kemudian di antara peristiwa-peristiwa di sini, pada tahun yang sama ini, pada tahun 555 Hijriah ini, wafat salah seorang ulama, di sini sebutkan itu Al-Hakkari. Ini seorang ulama Syafi'iyah ini sebetulnya, Al-Hakkari, Syekh Adi Ibn Musafir bin Ismail bin Musa bin Marwan bin Hasan bin Marwan Al-Hakkari. Ya, dan beliau punya kitab, yaitu I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi beliau, ini berarti wafatnya 555 Hijriah. Ya, taib. Dan juga disebutkan beliau pernah berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir dan juga Hamad Ad-Dabbas dan beberapa gurunya yang lain. Baik. Dinamakannya Al-Hakkari karena beliau tinggal di suatu daerah namanya Jabal Hakkariyah. Dan di sana beliau memiliki pesantren lah bahasa kita, wa hunaka bana lahu zawiyah, itu pesantren, ya. Cuman karena atas kesolehannya disebutkan dalam Al-Kathir ada juga orang yang gulu terhadap beliau, ya. Kemudian disebutkan pada tahun yaitu 556 Hijriah, 556 Hijriah, dijelaskan salah satu kebijakan di sini adalah di antaranya yang diambil khalifah mengangkat sebagai gubernur Mekah yaitu Syarif. Syarif ini dari keturunan Husain tentu Hasan ya. Syarif Isa bin Qasim bin Abi Hashim. Ya. Dan kemudian pada tahun yang sama khalifah memerintahkan Al-Mustanjid Billah untuk membongkar toko-toko yang allati tudayyiqut turuqat. Ya bi izalati dakakin allati tudayyiqut turuqat. Nah, ini satu faedah nanti ini kita ambil bagaimana pembangunan yang dimulai di sini di antara pembaruan yang dilakukan oleh dia adalah membongkar toko-toko yang ataupun lapak-lapak yang berada di yang menyempitkan jalan. Jadi kalau bahasa kita mungkin pedagang-pedagang kaki lima gitu ya. Pedagang kaki lima yang ataupun toko-toko yang menjadikan jalan sebagai tempat parkiran dari tokonya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga. Banyak di mana kita lihat ya pemilik-pemilik toko tidak mengerti bagaimana harusnya hak seorang pejalan kaki ya atau pedagang-pedagang. Maka kebijakan ini sudah pernah diambil oleh seorang khalifah pada tahun 556 Hijriah tentang bagaimana dibersihkannya jalan-jalan pinggir-pinggir jalan daripada toko-toko yang mengambil hak jalan umum, hak jalan umum. Nah, ini kebanyakan perlu diperhatikan, itu mengganggu ketertiban umum itu sangat diperhatikan dalam Islam. Sehingga Islam memberikan pahala bagi setiap orang yang mencoba menyingkirkan hal-hal yang mengganggu ketertiban umum di jalan, itu diberi pahala. Sehingga dalam sebuah hadis Rasul menyebutkan ya imatatut tariq imatul adha anit tariq ya wadanaha kata Rasulullah al-imanu bid'un wasab'una syu'bah alahu qawlau la ilahu wadana imatatul adha anit tariq wal haya syu'batu minal iman. Ya, iman itu adalah sekian cabang kata Rasulullah SAW. Kemudian yang paling tinggi cabang adalah kalimat tauhid. Kemudian yang paling rendah adalah membuang duri dari jalan atau hal yang mengganggu. Nah, Islam sangat memperhatikan hal seperti ini. Jadi oleh sebab itu hadis ini bisa sebagai panduan untuk bagaimana besarnya pahala orang-orang yang mencoba memberikan kemudahan dan kelancaran dalam berjalan. Jadi seorang petugas lalu lintas ataupun memperbaiki jalan umum, ya ini dianjurkan dalam Islam. Lubang yang kebila jalannya berlubang dikhawatirkan akan menyebabkan ada kecelakaan baik motor maupun mobil, lalu ada seseorang pemanya berwakaf untuk menimbunnya pemanya ataupun memberi isyarat agar orang tidak terjeblos ke dalam lubang tersebut ataupun tidak melewatinya. Ini suatu pahala yang mungkin kita anggap selama ini hal-hal yang sepele. Jadi ini karena akhlak yang mulia dalam Islam ini perlu kita contohkan. Jadi karena mungkin hal-hal ini sepele, jarang kita perhatikan. Nah, sebaliknya juga kita dilarang sebetulnya mengganggu ketertiban umum itu. Baik itu dengan berdagang di jalan tersebut, ya, apa yang namanya pesta dan segala macamnya. Nah, ini tidak boleh sebenarnya karena mengganggu ketertiban umum. Ya, kami kan sudah minta izin ke Pak RT, Pak RW. Ya. Yang punya jalan itu bukan Pak RT, Pak RW. Karena yang punya itu adalah semua orang yang membutuhkan jalan itu adalah hak milik bersama. Tidak boleh ada keluarga tertentu mengkapling jalan untuk 2 hari, 3 hari, pesta ya, lalu jalan disempitkan, jalan ditutup. Ini banyak sekali kebiasaan-kebiasaan ini. Nah, kadang-kadang kenapa tidak mendapatkan berkah pernikahan itu kadang-kadang karena memang setiap orang yang lewat malah mengerutu ya, mungkin mendoakan yang tidak baik buat dia. Karena orang terganggu, bikin macet begitu panjang, terganggu, bukan, ataupun mungkin orang harus memutar begitu jauh. Nah, ini kadang-kadang kita sepelekan hal seperti ini. kita menganggap itu adalah demi kelancaran acara kita, kesuksesan, tetapi justru akibat buruk di belakang kita tidak tidak memperhatikan. Ya, di jauhnya keberkahan daripada apa namanya resepsi kita, ya, dan karena kita mengganggu ketertiban umum. Demikian juga sebagian kebiasaan yang banyak yang perlu barangkali ditertibkan oleh pemerintah adalah masalah memungut sumbangan di jalan-jalan. Ini cukup banyak kita saksikan karena ini sangat membahayakan bagi pengendara, ya, bahkan juga mengganggu kelancaran jalan raya itu sendiri. Barangkali ini perlu diperhatikan oleh kepala-kepala daerah, harusnya bagaimana seharusnya, ya, memungut sumbangan di jalan-jalan yang dapat mengganggu ketertiban kelancaran jalan raya tersebut. Karena ada orang yang buru-buru, ada orang yang berkepentingan, sehingga tetapi karena adanya hambatan-hambatan demikian, luar biasa, kadang-kadang jarak yang 10 kilo saja ada sekian hal-hal yang menghambat, memungut dana sosial di jalan itu. Ya, ada 5 saja sudah setiap itu harus kita pelan dan lambat. Ya, ini cukup mengganggu kelancaran kaum muslimin di dalam perjalanannya. Jadi cara kebijakan yang kuna oleh mustajid adalah membongkar tokoh-tokoh yang alat itu dari kuturukot, yang di pinggir-pinggir jalan, yang menyempitkan jalan. Ya, wa alla yajlisa ahadun minal ba'ati fi arsati turukot, dan tidak ada boleh seorang pun penjual-penjual duduk. Ya, tidak ada seorang penjual yang duduk di arsat turukot, yaitu di pinggir-pinggir jalan. Nah, ini perlu bagi kadang-kadang trotoar malah dijadikan tempat jualan. Ini tidak benar. Itu berdosa dan bersalah, ya. Dan bahkan bisa dikatakan, ya, kezoliman yang berkepanjangan dilakukan oleh dia. Karena itu bukan hak dia, dia memanfaatkan untuk pribadinya, mencari keuntungan hidup di situ. Suatu kesalahan yang besar seharusnya dilakukan oleh seseorang, ya. Maka wala yajlisa ahadun minal ba'ati, tidak boleh seorang pun dari penjual-penjual fi arasatut turuqat, yaitu menjual, menggelar dagangannya di jalan atau di pinggir jalan gitu maksudnya, ya, di jalan maksudnya, di mengganggulah kelancaran jalan. La'alla yadurru dzalikal bil ma'ruf, karena agar tidak mengganggu orang yang lewat. Nah, agar tidak mengganggu orang yang lewat. Nah, ketertiban ini sebetulnya perlu diperhatikan oleh kita bersama, ya, masyarakat, agar tidak banyak sekali kebijakan-kebijakan yang membuang dana anggaran pembangunan kita untuk mengantisipasi persoalan-persoalan seperti ini. Wa fi waqa'ah khursun 'azimun bi Baghdad jiddan. Di masa dia terjadi sembako lah bahasa kitanya, harga yang sangat murah, ya, di Baghdad. Nah, ini di antaranya juga yang beliau lakukan, yaitu masalah perhatikan kalau kita, ya, jalur transportasi yang lancar lah kalau bahasa kita sekarang, ya, maka dianjurkan, ya, kita untuk menjaga kelestarian jalan biar apa yang telah dibangun itu tetap awet. Nah, termasuk di sini kendaraan-kendaraan yang melebihi tonase, ya, yang merusak jalan. Baru saja, ya, diperbaiki 2 minggu, 3 minggu, jalan rusak kembali. Nah, ini sebetulnya kadang-kadang kita menyepelekan hal seperti ini. Maka tanpa kita sadari banyak sekali dosa-dosa yang kita pikul, yang anggap biasa oleh kita sebenarnya, ya, ya, melebihi suatu ketentuan, ya. Dan ini berdosa kita karena akan akibat dari kepentingan pribadi ataupun, ya, usaha kita, semua orang menjadi terganggu oleh kita karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian, ya, ini berarti Islam bukan hanya mengatur yang seperti mana gambaran dari orang liberal itu hanya mengatur masalah hubungan makhluk dengan Tuhan, tidak, ya. Islam itu bukan hanya di masjid. Islam itu diterapkan dalam seluruh lini kehidupan. Dalam seluruh lini kehidupan, baik transportasi, adab-adab di perjalanan, adab-adab ketika makan, minum, tidur, diatur dan semuanya. Jadi ini satu hal yang barangkali satu faedah yang kita ambil, di mana juga hendaknya menjadi perhatian bagi pemerintah itu kelancaran, dan itu juga sebagai pahala bagi mereka ketika mereka membangun jalan, mendapatkan kemudahan-kemudahan. Kita ingat suatu ungkapan Umar bin Khattab ketika beliau menyebutkan, ya, saya takut akan dihisab Allah kalau seandainya ada kambing dari di Baghdad sana tergelincir karena saya tidak memperbaiki jalannya. Subhanallah. Demikian, ya, khalifah berpikir tentang keadilannya, tidak hanya manusia saja, sampai ke binatang ternak pun dipikirkan, ya, takut seandainya ada kambing yang tergelincir jatuh, ya, karena jalan tidak diperbaiki. Subhanallah. Nah, ini satu bentuk, ya, perhatian pembangunan yang perlu bersama-sama kita perhatikan. Kemudian juga pada tahun yang sama dibukanya sebuah sekolah yang dibangun oleh Ibnu Syamhal, ya, di Ma'muni, ya. Kemudian di sana mengajar adalah di antara para ulama-ulama Hakim Ibrahim bin Dinar An-Narahwani Al-Hambali. Kemudian diikuti setelah itu mengajar di sana itu Abu Al-Far Ibnul Jauzi, ya, Ibnul Jauzi, seorang ulama dari Hambali juga. Taib. Kemudian dijelaskan peristiwa-peristiwa berikutnya adalah pada tahun 560, ya, Hijriah, 560 Hijriah, ya, disebutkan di bulan Safar terjadi suatu fitnah di negeri Asfahan. Asfahan ini sebenarnya kita jelaskan adalah satu daerah atau kota hari ini di Iran, ya. Fitnatun azimatun bainal fuqaha, terjadi suatu fitnah di antara para fuqaha. Bisababil madzahib, gara-gara masalah madhab-madhab. Damat ayyaman, itu terjadi berapa hari, kata Ibnu Katsir. Nah, ini salah satu efek ketika belajar madhab itu diiringi dengan ta'asub fanatik. Jadi sebetulnya belajar madhab, bermadhab tidak ada larangan para ulama, karena keterbatasan kemampuan seseorang untuk menguasai dalil, maka dia pertama taraf mempelajari hukum-hukum, dia ngambil satu kaedah usul fikih dari madhab tertentu, ya, kemudian dengan tanpa fanatik tentunya tetap ada perbandingan-perbandingan dari ilmu yang dipelajari. Nah, akibat dari suruh adanya pendidikan fanatik terhadap madhab ini, banyak juga peristiwa-peristiwa yang menimbulkan, ya, suatu korban jiwa dan kondisi yang tidak baik. Kenapa? Karena pendidikan yang diberikan kepada yang diberikan adalah fanatik dan ta'asub tadi. Jadi sehingga menganggap bahwa orang yang berbeda madhab dianggap berbeda, seakan-akan beda agama. Ini suatu hal yang perlu diperbaiki juga. Taib. Waqtila fiha khalqun katsir, kata Ibnu Katsir, dan banyak korban waktu itu, kata Ibnu Katsir. Kemudian juga pada tahun yang sama, kata Ibnu Katsir, ya, wa fiha kana hariqun 'azimun bi Baghdad, yaitu terjadi kebakaran yang luar biasa, sehingga terbakar mahalun katsirun jiddan, banyaknya, ya, ruko-ruko, toko-toko yang terbakar, kata Ibnu Katsir. Kemudian juga satu peristiwa disebutkan oleh Ibnu Al-Jauzi yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir di sini, bahwa tahun yang sama ada seorang wanita di Baghdad melahirkan arba'a banatin fi batnin wahid, yaitu melahirkan 4 anak kembar. Ya, kalau hari ini barangkali udah enggak asing, ya, banyak, kadang-kadang malah lebih, ya, dari 4, ya, melahirkan dalam satu rahim, ya, dalam sekali melahirkan. Jadi ada ini kembar 4, ya, bukan kembar siam, kita 4 orang melahirkan anak, melahir satu kali melahirkan 4 orang putri, gitu, disebutkan Ibnu Jauzi pada tahun tersebut. Jadi peristiwa-peristiwa ini yang mungkin kita anggap suatu peristiwa-peristiwa yang aneh, yang langka, sebetulnya kita melihat dalam sejarah Islam hal-hal yang sama juga pernah terjadi sebelumnya. Ya, seperti ini adalah seorang wanita melahirkan di Baghdad 4 orang bayi perempuan, ya, sekaligus, ya. Kemudian di antara peristiwa juga pada tahun 560 ini adalah yaitu wafatnya Perdana Menteri Ibnu Wazir Ibnu Hubairah. Namanya Yahya bin Muhammad Ibnu Hubairah Abul Muzaffar, ya, adalah wazir lil khilafah. Dia sebagai lil khilafah al-mu'azzamah, yaitu adalah perdana menteri bagi khalifah. Beliau juga punya kitab namanya Al-Ifsah, kata Ibnu Katsir. Al-Ifsah, ya, dan juga ahli qiraat dan juga ahli hadis, ya. Qara al-qiraat wa sami al-hadis. Jadi juga seorang orang alim lah. Wa kanat lahu ma'rifatun jayyidatun bin nahwi wal lugha wal 'arud, ya. Beliau juga seorang yang ahli dalam nahwu dan bahasa dan juga ilmu arut. Ilmu arutnya ilmu yang bicara masalah sastra Arab itu, syair. Kemudian watafaqqaha ala madhhab Imam Ahmad, dan dia memiliki pemahaman fikih melalui madhab ya, belajar madhab fikih sesuai dengan madhab Imam Ahmad. Wa sannafa kutuban jayyidatan mufidatan. Kata Ibnu Katsir, dia juga memiliki karangan-karangan yang sangat bagus dan berfaedah. Di antaranya kitab Al-Ifsah fil Mujalladat. Ya, fil Mujalladat. Jadi Ifsah ini memiliki sekian jilid gitu. Yasrafiha al-hadis. Di dalam kitab ini beliau mensyarah hadis-hadis. Wa yatakallamu ala madhabil ulama, dan juga menjelaskan berbagai pendapat-pendapat pandang para ulama. Wa kana ala madhabis salaf fil i'tiqad. Nah, ini yang penting ini. Coba dengarkan. Wa kana ala madhabis salaf. Dia berada di atas madhab salaf di dalam i'tiqad, dalam keyakinannya. Kenapa dijelaskan oleh Ibnu Katsir ini? Madhabus salaf, i'tiqad, madhabus salaf. Jadi, istilah madhabus salaf atau orang yang menisbahkan diri kepada salafi itu bukan istilah-istilah yang dibuat-buat oleh orang-orang wahabi, sebenarnya pendapat sebagian orang ya. Itu istilah yang sudah ma'ruf, madhabus salaf. Itu sudah madhab yang, istilah-istilah yang sudah dikenal dalam istilah para ulama, ya, sejak lama. Wa kana ala madhhab as-salaf fil i'tiqad. Beliau mengikuti madhab salaf dan kenapa beliau disebutkan madhab as-salaf fil i'tiqad? Yaitu mengimani sifat-sifat Allah, menyelisih paham-paham ya dalam babul iman kepada Allah, mengimani segala sifat-sifat Allah, kemudian dalam babul qadar jauh dari madhab Jabriyah dan Qadariyah ya, dalam mazhabul iman jauh dari madhab al-Khawarij, madhab Murji'ah. Nah, itu yang disebut dengan madhab salaf, itu mengikuti pandangan ulama salaf dalam menjalankan agama yang mulia ini, terutama di dalam masalah i'tiqad ya. Wa kana ala madhhabis salaf fil i'tiqad, dan beliau memegang madhhab salaf di dalam i'tiqad, dalam keyakinannya. Bagaimana madhhab salaf? Madhhabus salaf laisa bitakwil, bukan menggunakan bahasa-bahasa takwil di dalam ayat-ayat yang mereka namakan sebagai ayat mutasyabihat. Waqad kana faqiran la mala lahu, dan sebelum dia seorang yang fakir ya, dia memiliki harta. Kemudian summa ta'ara li khidmah, kemudian beliau bekerja sebagai pembantu fataqad dan ya, memiliki tugas-tugas lah, membantu tugas-tugas ya negara dan lainnya. Fataqadama ila an wazara lil muktafi summa li ibni mustajid, dan seterusnya dengan perlahan akhirnya dia diangkat menjadi perdana menteri di masa kekuasaan al muktafi billah, kemudian di masa anak al mustajib billah. Wa kana min khairil wuzara wa ahsanihim siratan, beliau adalah di antara perdana menteri atau yang terbaik ya, wa ahsanihim siratan, yang baik sekali biografinya ataupun perjalanan sejarah kehidupannya. Wa ba'adihim anidzulm, dan sangat jauh dari berbuat kezaliman. Ini pujian-pujian bagi para pejabat yang begitu menegakkan keadilan, kejujuran dalam kekuasaannya. Wa kana la yalbasul harir, yakni tidak pernah memakai sutra. Wa kana muktafi yaqul, ya, bahkan Muqtafi yaitu khalifah sebelum ayah dari Al-Mustanjib Billah yang sedang kita bicarakan kekuasaannya, ma wazara li Bani Abbas mislu, ya, tidak ada Bani Abbas memiliki wazir seperti dia ini dari segi ilmunya, kejujuran dan seterusnya. Demikian pula anaknya Al-Mustanjib, wa kana mu'jaban bihi, Al-Mustanjib yaitu sangat mengagumi dari Ibnu Hubairah ini. Kemudian berkata Marjan Al-Khadim, ya, seorang Marjan Al-Khadim menyebutkan, sami'tu amil mu'minin al-mustanjid yunsyidu li-ibni Hubairah wa huwa baina yadayhi min syi'rihi, ya, di mana al-mustanjid memuji dalam syair untuk Ibnu Hubairah tersebut. Nah, ini disebutkan, wa kana ya'qidu fi daril ulama majlis al-munadharah, di antara kebijakan dia adalah ya, wa kana qad yubaliu fi iqamati dawlah abbasiyah wa hasama al-madatul muluk al-saljuqiyah, dan dia benar-benar memberikan loyalitas untuk kekuasaan Bani Abbasiyah dan memutus mata rantai dari pengaruh dari Bani Saljuk ya, sehingga menjadi kokohlah, kuatlah kekuasaan khilafah di Irak. Dan sebenarnya kita sebutkan sebelumnya di masa al-muktafi billah inilah kembali total kekuasaan di tangan khalifah. Sebelumnya sebenarnya kita ketahui kekuasaan itu, khalifah itu sebagai rumus, lambang saja, tapi yang banyak menentukan kebijakan-kebijakan di daerah itu adalah para penguasa-penguasa daerah ya, ataupun sultan-sultan yang mereka bukan dari bangsa Arab. Jadi diberi Bani Saljuk ya. Kemudian setelah itu Bani Atabik ya. Baik. Kemudian laisa lil muluk ma'ahum hukmun bikulliyah walillahi alhamdu wa minna, kata Ibnu Katsir, dipuji Ibnu Katsir di sini, bahwa setelah itu kekuasaan yang mutlak ada di tangan khalifah ya, tidak lagi apa namanya berada di berbagai penguasa-penguasa, raja-raja daerah-daerah. Kemudian Ibnu Hubairah ini juga kana yaqdu fi daril ulama majlisan lil munadharah. Di rumahnya dia punya satu majlis, tempat yang menyediakan untuk para ulama berdiskusi. Ya bahasuna fihi. Nah, ini juga satu kebijakan ya untuk kepala-kepala daerah, untuk ataupun pihak-pihak yang terkait ya, melihat adanya perbedaan-perbedaan itu dibuka aja diskusi, dipanggil secara lebih damai, didengarkan diskusi-diskusi itu tersebut. Nah, di sini Ibnu Hubairah itu beliau membuka ada di rumah beliau suatu ruangan khusus untuk para ulama untuk berdiskusi di sana. Wa tanadharuna indahu wa baina yadayhi. Ya, di mana para ulama berdiskusi, berdebat di hadapannya. Wa istafidu minhum. Nah, sekaligus dia juga tujuannya adalah untuk mengambil faedah dari diskusi itu. Wa istafidu minhu, dan dia sendiri pun memberikan faedah. Jadi diskusi-diskusi itu untuk tentu tujuannya untuk mencari titik temu dari perkara-perkara yang mungkin diperselisihkan, diperdebatkan, kemudian juga untuk mempertajam suatu masalah yang masih belum jelas kekuatan dalilnya umpamanya. Kemudian juga mungkin yang satu tidak memahami suatu persoalan lebih detail, yang ada yang akan menambahkan kekurangan-kekurangan dari suatu pembahasan tersebut. Nah, di dalam diskusi tersebut dia mengambil faedah, orang lain juga mengambil faedah daripada Ibnu Hubairah ini. Fattafaqa yawma annahu takallama rajulan minal fuqaha kalimatan fiha basya'ah. Ya. Pada suatu kali kallama rajulan minal fuqaha, dia berbicara kepada seseorang ya dari ulama yang di dalamnya terdapat kalimat yang tidak baik, ya. Qala lahu ya himar, ya, dia berkata wahai himar, ya, keledai. Sumana dima, kemudian dia menyesal. Wa qala uriu an taqula li kama qultu lak, kemudian dia menyesal dan dia meminta, aku ingin engkau mengatakan kalimat seperti apa yang aku katakan padamu. Fatamanna'a dhalikal faqih, tetapi orang tersebut tidak mau. Fasalahahu ala mi'ati dinar. Subhanallah, dia karena menyesal, dia meminta agar seorang tadi juga mengatakan kalimat sama kepadanya. Tapi orang yang tadi diungkapkan kalimat itu kepada dia, tidak mau membalas kalimat itu dengan kalimat yang sama. Ya, maka akhirnya Ibnu Buhira mengganti, yaitu dengan memberikan hadiah kepadanya sekitar 200 dinar. Wa kana wafatu faja'atan, ya, meninggal secara tiba-tiba, ya. Ada informasi bahwa dia diracun, ya, apakah yaqul seseorang yang itu adanya dokter yang mengobatinya, dia bilang dia yang memberikan racun. Ada pula yang menyebutkan tidak demikian, namun di sini disebutkan kisah Ibnu Katsir bahwa dokter yang meracunnya juga dia mati kena racun, sehingga dokter tersebut pernah menyebutkan samamtuhu fasumimtu, ya, aku meracuni dan aku meracuni dia dan aku pun diracun orang. Dan Ibnu Hubairah meninggal pada hari Ahad 10 dari Jumadil Ula tahun 500 yaitu 60 Hijriah. Baik. Dengan umur 61 tahun ya, dan kemudian dimandikan oleh Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi adalah salah seorang ulama yang makruf di kalangan Hanabilah ya. Kemudian wahadara jinazatahu khalqun katsir jiddan. Kata Ibnu Katsir menjelaskan sehingga yang menghadiri penguburannya itu dihadiri oleh banyak orang. Ya, wa ulliqatil aswaq, sehingga saking orang ramainya orang menghadiri, pasar-pasar ditutup. Fatabakan nasu alaihi, manusia sedih atas meninggalnya dia, dan dikubur di madrasah allati ansha'aha bi Basrah, dan dia dikubur di dekat suatu pesantren yang dia bangun sendiri di Basrah. Baik. Ini tentang Ibnu Hubairah. Kita lihat bahwa kekuasaan itu memang butuh orang-orang di sekeliling penguasa. Khalifah adalah orang baik. Ini satu faedah dari kisah ini. Ibnu Hubairah adalah seorang perdana menteri yang baik, yang soleh juga, yang memiliki yang banyak pujian tadi yang telah kita dengar. Dimiliki pula seorang khalifah tadi. Khalifah juga menjadi seorang orang yang baik, karena orang yang di sekitarnya juga orang-orang yang baik. Oleh sebab itu, ya, di dalam doa para ulama biasanya mendoakan, ya Allah berikanlah pemimpin kami bitona salihah, orang-orang yang memberi masukan, para penasehat, para pembantu yang soleh. ya, dan menjauhkan para penguasa kita dari orang-orang yang pembantu yang kerjanya menjilat, ya, dan menutup-nutupi kekurangan daripada kesalahan penguasa, ya, tidak memberikan masukan, itu semalih menjadi pembela yang setia walau di atas kesalahan. Nah, ini yang musibah besar bagi seseorang, bukan hanya bagi seorang pemimpin saja, seorang teman pun kita berteman dengan orang, bila ada teman yang kerjanya adalah selalu membenarkan apa yang kita lakukan, tidak memberikan masukan, tidak berani mengkritik kita, ya, ini musibah. Karena teman yang baik itu adalah bila kita tersalah, dia akan menegur, bila dia punya masukan, dia akan berikan yang terbaik dari nasihat-nasihatnya. Itulah teman yang layak untuk diberi, diajak untuk bermusyawarah. Nah, ini juga kita lihat sejarah-sejarah yang telah kita pelajari sebelumnya. Kadang-kadang yang banyak merusak dari para seorang pemimpin itu adalah pembisik-pembisik yang ada di sekitarnya. Nah, ini yang perlu, ya, bagi seorang pemimpin tidak hanya cukup mendengar pembisik-pembisik yang ada di sekitarnya. Ketika ada informasi-informasi yang bergulir, sebaiknya diajak untuk berdiskusi, ditanya permasalahannya. Diajak dengan baik-baik, berdialog, ditanya, sehingga minta bukti-bukti dan bisa jadi bahan perbandingan dari masukan yang disampaikan oleh para pembantu-pembantu sekitarnya. Jadi tidak hanya cukup menerima informasi dari pembantunya, dari orang dekatnya, karena dalam pengalaman, dan ini kita punya bukti dan data, biasanya informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada pimpinannya kadang-kadang tidak akurat. Di suatu daerah umpamanya, salah satu Kapolres yang itu digarikan informasi yang tidak tepat oleh ini oknum lah kita sebut, ya, oleh kabid intelnya memberikan informasi bahwa tempat itu begini, ya, ternyata tentu gambaran seorang pimpinan, ya, apakah Polres atau siapa, tentu dia merasa percaya dengan bawahannya ini, dan dia tidak pernah cross check membanding kontra informasi yang lain. Sehingga diyakini tempat yang tadi diinformasikan oleh oknum tadi, ya, kepada pimpinannya tidak mau dikunjungi oleh pimpinnya karena takut nanti katanya di sana kalau mendatangi tempat tersebut, wah, itu sangat berbahaya, mereka orang-orang yang bisa membunuh segala macam. Subhanallah, ini suatu informasi-informasi yang kadang-kadang yang perlu diluruskan. Maka seorang pimpinan, ya, harus, ya, tidak hanya cukup menerima dari bawahan terlalu dipercayai, kadang-kadang ada intervensi yang lain yang dimasukkan ke dalam itu. Dan karena kami punya beberapa peristiwa yang dapat kami buktikan kondisi seperti ini dalam sebuah kasus gitu umpamanya, dan bahkan beberapa kasus ketika informasi yang disampaikan kepada pimpinannya oleh bawahannya itu tidak tepat, dipelintir, diberi informasi-informasi yang tidak karena membela suatu ormas tertentu. Nah, ini banyak sekali hal-hal yang perlu diluruskan, ya. Di antaranya banyaknya kebohongan-kebohongan. Di antaranya banyak kebohongan, informasi-informasi yang tidak tepat. Dan ini yang kita lihat bejatnya sebagian pejabat. Kalau kita lihat dalam sejarah-sejarah sebelumnya, itu bermula juga dari orang sekitarnya. Mula dari orang sekitarnya, ya. Maka oleh sebab itu pentingnya kita mencari orang-orang yang jelas bagaimana dalam memberikan nasihat, dan dia tidak haris dalam jabatan. Dan di masa sekarang betapa banyak kita lihat sebagian orang-orang yang berkuasa, orang diberi jabatan adalah orang-orang yang bisa menyenangkan orang-orang yang tidak menjadi sebagai pembela setia dan tidak memberikan masukan-masukan yang positif, ya, sehingga kadang-kadang pemimpin itu tidak mendapatkan gambaran yang kompleks, gambaran yang jelas, yang penuh dari segala informasi dan data tentang suatu persoalan. Sehingga bangsa kita selalu bergejolak di dalam banyak masalah dan masalah. Ya, nah, sebaiknya seorang pemimpin mestinya melakukan cross check, ya, ke pihak-pihak yang memprotes, pihak-pihak yang merasa dirugikan, pihak-pihak yang tidak menerima sebuah hal. Maka oleh sebab itu seorang pemimpin tidak boleh hanya condong kepada kelompok yang telah memilihnya umpamanya, atau karena teman-temannya yang separtai umpamanya, atau teman-temannya yang sama-sama penguasa. Tidak cukup demikian, maka diberi mereka dua telinga agar tidak mendengar dengan telinga yang satu, diberi dua mata tidak melihat dengan mata yang satu, Jadi karena setelah kita telusuri banyak sekali informasi-informasi yang tidak akurat diberikan kepada penegak-penegak hukum umpamanya, terus oleh oknum-oknum yang bertujuan untuk adanya kepentingan-kepentingan di balik informasi yang tidak tepat tersebut. Nah, ini salah satu ibrah ya, kita lihat bahwa penting seorang pejabat itu memiliki teman-teman penasehat-penasehat yang jujur, bukan orang-orang yang haus terhadap kekuasaan, ya, bukan orang-orang yang antusias untuk menjaga kedudukannya dan seterusnya. Baik. Kemudian setelah itu pada tahun 561 di sini disebutkan Al-Mukathir, ya, ada satu peristiwa yang memang sudah sering terjadi sebelumnya, yaitu pihak adhara rawafid sabba sahabah wa tadaharu bi asya' munkar. Kata Ibn Kathir, pada tahun 561 ini, orang Syiah Rafidah secara terang-terangan melaknat, mencaci para sahabat. Dan mereka melakukan amalan-amalan, hal-hal yang sangat mungkar. Ya. Ya ulam yakunu yatamakanuna minha fi hadil asar al-mutaqaddimah. Yang mana hal itu belum mampu mereka temakan, ya, tidak memungkinkan mereka untuk melakukan hal itu sebelumnya. Khaufan min Ibn Hubairah. Karena takut dari Ibnu Hubairah. Nah ini, jadi setelah Ibnu Hubairah ini meninggal, jadi orang Syiah disebutkan oleh Ibnu Kathir di sini Rawafid itu secara terang melihatkan keyakinan-keyakinan mereka secara terang-terangan. Yang sebelumnya mereka tidak berani memperlihatkan, mencaci maki para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali setelah meninggalnya Ibnu Hubairah ini. Ya. Waqa'a bainal awam kalamun fima yata'alaq bi khalqil Qur'an. Ya, dan juga terjadi di tengah-tengah orang awam pembicaraan-pembicaraan masalah tentang doktrin, ya, bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, ini juga kita lihat di sini suatu pengaruh, ya, seorang pemimpin yang berakidah lurus terhadap tersebarnya aliran sesat itu sangat berpengaruh juga, ya, sehingga setelah meninggalnya Ibnu Hubairah baru orang-orang Syiah Rafidah memunculkan diri, memberanikan memperlihatkan keyakinan-keyakinan mereka, di antaranya adalah mencela dan mencaci maki para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dikisahkan juga di antara pada tahun 561 ini seorang ulama namanya Hasan bin Abbas bin Abi Tayyib ibnu Rustum, ya, Abu Abdullah Al-Asfahani Rustumi, di antara kana min kibari ibadillah salihin wal bakain. Dia di antara ulama-ulama yang soleh, ya, yang selalu banyak menangis, ya. Dia berkata, qal hadatu yawman majlisa ibni mashada wa yatakallam 'ala an-nas. Satu kali aku pernah hadir di majlis seseorang, ini sebut namanya oleh sini ini, dan dia berbicara di hadapan manusia. Lalu dalam mimpi dia melihat Rabbul Izzati fi tilkal laila wa yaqulu li. Dia katakan pada malam itu dia bermimpi melihat Allah, ya, dan Allah berkata kepadanya, waqafta 'ala mubtadi'in wa sami'ta kalamahu. Engkau telah menghadiri orang mubtadi, orang-seorang berbuat bid'ah, dan engkau telah mendengar ungkapannya. La ahrimannaka nadhra fi dunya. Sungguh engkau akan diharamkan memiliki pandangan di dunia. Qala fa asbaha, lalu di pagi harinya la yubsiru wa ainahu maftuhatani. Di pagi hari setelah itu dia mimpi itu memang tidak melihat, tidak bisa melihat apa-apa, walaupun matanya melihat tidak seperti orang melihat, tapi dia tidak melihat apa-apa. Wa kana ini maftuhatani, matanya tetap terbuka, ka'annahu basir, seorang-orang dia orang yang bisa melihat tapi dia enggak bisa melihat. Subhanallah, satu kisah yang digambarkan Ibnu Katsir, seseorang di Iqab, ya, di dalam kisah mimpi ini, dalam mimpinya, ya, ketika dia menghadiri majlis seorang al-bid'ah, dan kemudian dia bermimpi di malam hari, kemudian akhir siang harinya di pagi hari telah bangun dia tidak bisa melihat lagi walaupun matanya seperti orang melihat, ya, kaannahu basir, seperti seakan-akan dia orang yang bisa melihat. Ini satu gambaran sebenarnya digambarkan dengan bahaya menghadiri majlis ahlul bid'ah. Baik. Terakhir kita sebutkan bahas di sini, yakni kita loncat kepada tahun 566 Hijriah. Ini adalah tahun wafatnya Al-Mustanjib Billah, ya. Dan yang setelah dia, setelah wafatnya diangkatlah anaknya Al-Mustadi'. Al-Mustadi'i, yang khilaf Al-Mustadi', namanya Al-Mustadi', gelarnya ya. Ketika di mana Khalifah Al-Mustanjid ini sakit pada awal tahun 566 Hijriah ini, kemudian dia sembuh, ya, fima yabdulinnas, seakan-akan dia dilihat oleh orang sudah sembuh, fu'umilat diafatun azimatun bisabab dzalik. Ya, karena dia sembuh, maka dibuatlah suatu apa namanya hidangan, ya, untuk menjamu. Kemudian orang-orang pada bahagia karena khalifah sembuh dari sakitnya. Kemudian arkhalahul hakim ilal hammam. Kemudian seseorang, ya, hakim ini, ya, orang yang kalau kita mungkin sebagai ajudannya atau apa namanya asistennya, membawa dia ke kamar mandi. Wa indahu dha'fun syadidun. Dan saat itu dia sangat lemas sekali, dan meninggal di kamar mandi rahimahullah. Kemudian dikatakan inna dzalika nabi isyarti ba'du daulati 'ala at-tabib, ya, adanya orang yang mengusulkan hal itu untuk dilakukan oleh seorang dokter, ya. Dan dia wafat pada hari Sabtu setelah zuhur tanggal 8 Rabiul Akhir, yaitu dengan umur itu sama ini nak arba'ina sana, umur 48 tahun, yang mana masa khilafahnya adalah 11 tahun dan sebulan. Wa kana min khair khulafa wa adalihim wa arfaqihim bir ra'aya. Dia adalah khalifah di antara khalifah-khalifah yang sangat adil dan sangat peduli lembut dengan rakyatnya, ya. Wada'anhum muqusa wa dara'ibah. Dan mana di antara kebijakannya adalah mencabut semua pajak-pajak, pungutan-pungutan, ya, al-muqus wa dara'ib. Nah, ini juga perkara hal seperti ini, bagaimana rakyatnya dibebaskan daripada pajak. Nah, walam turk bil Iraq maksan, dan tidak ada satupun pajak pungutan-pungutan terjadi di Iraq. Waqad syafa'a ba'du ashabihi fi rajulin syirin. Ada salah seorang dari sahabatnya, ini menunjukkan bagaimana keadilannya, ingin beri syafaat terhadap orang seseorang yang melakukan kejahatan. Jadi dibayar padahal fihi 10,000 dinar, yaitu ditebus dengan 10,000 dinar. 10,000 dinar bukan sedikit, ya, hari ini, ya. Ya, 10,000 dinar untuk menebus temannya yang akan dihukum, yang ditahan oleh khalifah. Maka di saat temannya ini memperdaya dengan itu, maka khalifah menjawabnya, "Saya akan beri untukmu ana utika 10,000 dinar waqtini bimithlihi." Saya berikan kepadamu 10,000 dinar, tapi engkau temukan orang seperti ini juga, tangkap orang seperti ini. Jadi untuk menangkap orang-orang yang jahat seperti dia, saya beri kamu 10,000 dinar, ya, 10,000 dinar diberi karena temannya tadi ingin mengatakan untuk dibebaskan orang yang pelaku kejahatan ini dengan dibayar denda 10,000. Sekarang dia balik, sekarang saya beri kamu 10,000 dinar, tolong engkau tangkap orang-orang yang seperti dia. Li'urihal muslimi min syarrihi. Aku ingin membuatkan ketenangan kaum muslimin dari bahaya kejahatan mereka. Nah, itu begitu khalifah, ya. Jadi justru ketika ada orang ingin menawar-nawar keadilan dan hukum, justru dia berbalik, saya beri kamu 10,000 dinar dan engkau tolong bantu menangkap aku, engkau bantu aku menangkap orang-orang yang seperti dia ini. Aku ingin memberikan kaum muslimin bebas dari kejahatan mereka. Kemudian sifat fisiknya disebutkan bahwa al-mustanjin asmar. Asmar itu agaknya saw matang lah bahasa kitanya. Tawil al-lihyah, panjang jenggot. Jadi ada pula orang-orang mengatakan kalau panjang jenggot mirip dengan apa namanya Yahudi Ortodoks, ya. Ini betapa kebodohan yang dia miliki, ya. Yang berkata seperti itu, bahwa sudah masyhur di kalangan para ulama-ulama, jika dibaca terjemahan-terjemahan mereka, biografi mereka, apalagi Rasulullah SAW, itu jelas beliau memiliki jenggot yang sangat lebat, ya. Dan dia adalah 32 dari Bani Abbas, yaitu pemimpin yang ke-32 dari Bani Abbas, ya. Wa dzalika fi jumali lamun baun wa li hadza qala fihi badul udaba. Ini kemudian juga wa kana ammaran bil ma'ruf, seorang pemimpin, khalifah yang sangat tegas dalam amal ma'ruf nahi munkar. Nah, ini memang asas untuk keadilan itu ya berdasarkan dari amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak ada semangat amar ma'ruf nahi munkar, maka berbagai kebijakan-kebijakan, hukum-hukum bisa ditawar ya. Segala aturan-aturan akan melemahkan untuk terjadinya amar ma'ruf nahi munkar tersebut. Waqad ra'a fi manamihi Rasulullah SAW ghaira marrah. Dia khalifah al-mustanjibillah ini pernah mimpi melihat Rasulullah SAW dalam mimpinya, dalam tidurnya berapa kali. Ya, bukan hanya satu kali. Bahkan akhiruhunna qabla ayyaliya bi'arbati ayyam. Terakhir dia bermimpi adalah 4 hari sebelum dia menjabat sebagai khalifah. Wa huwa yaqul kulillahumma idhini fi man hadaita wa afini fi man afaita. Ya, huwa yaqul lahu, dan dia berkata kepadanya, ya, ya Allah, mohon beri petunjuk aku pada sama dengan seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Dan ampunilah aku seperti orang-orang telah Engkau ampuni, ya, fi man afaita. Orang-orang telah Engkau beri maaf atau ampunan. Wasulla alaihi yaumul ahad qabla zuhur, dan dia disolatkan selainnya sebelum zuhur. Wadufi bidir khilafah, dikuburkan di perkuburan para khilafah-khilafah yang meninggal di Baghdad tentunya. Kemudian dipindahkan ke perkuburan di Rusafa. Itulah sejarah sekilas tentang berbagai peristiwa-peristiwa penting yang dapat kita ambil faedahnya selama kekuasaan Al-Mustanjid Billah. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah jumpa yang akan datang akan kita lanjut dengan masa khalifahan Al-Mustadi'i. Taib. Itu yang dapat kita bahas. Kita kembalikan pada akhir yang mandu kita dari studio Cilengsi. Nah, baik. Syukron jazakallahu khair. Barakallahu fiik kepada Al-Ustadz yang sudah menjelaskan, memaparkan faedah-faedah sejarah Islam. Dan telah kita simak bersama bagaimana Al-Ustadz sudah menjelaskan sejarah masa kekhalifahan Al-Mustanjid Billah rahimahullahu ta'ala. Ya, mudah-mudahan bisa kita ambil faedahnya. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati sekalian yang ingin bertanya, yang tentunya pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, yaitu mengenai sejarah Islam. Anda bisa mengirimkannya di nomor 0819896543. Baik, yang pertama kami ajukan Ustaz. Ada pertanyaan tidak disebutkan dari mana dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa hanya yang menjadi khalifah itu dari kalangan Quraisy? Apakah selama sejarah Islam dari semenjak khalifahan yang 4 dan sampai sekarang yang sampai terakhir itu di khalifah Bani Abbasiyah itu semuanya dari kalangan Quraisy? Mohon penjelasannya Ustaz. Pertanyaan, memang ada hadis Rasulullah SAW ala iman Quraisy, kemudian juga ketika Abu Bakar Siddiq anhu diangkat ya menjadi khalifah setelah meninggalnya Rasulullah SAW, kemudian orang-orang dari Ansar berdiskusi di Bani Saqifah, di Bani Saqifah Bani Sa'idah ya, berdiskusi untuk menunjuk pemimpin setelah Rasulullah SAW. Mereka menginginkan mereka punya pemimpin sendiri dan orang Quraisy punya pemimpin sendiri. Namun setelah Abu Bakar datang ke sana, dijelaskan oleh Abu Bakar Siddiq anhu, innal hadza amr fil Quraisy ya, bahwa yang menjadi pemimpin wa antum wuzara, kata Abu Bakar Siddiq anhu, bahwa yang menjadi pemimpin yang di khalifah itu adalah dari kaum Quraisy ya. Dan beberapa hadis yang lainnya bisa dilihat, kumpulan hadis-hadis ini bisa berbicara tentang banyak masalah seperti ini di dalam kitab yaitu Sahih Muslim yang diberi judul babnya atau kitab Imarah oleh Imam An-Nawawi. Banyak ada hadisnya di sana. Memang demikian ada hadisnya menjelaskan demikian bahwa Imam Quraisy. Kemudian semenjak dikhulafahin sampai akhir masa khilafah Bani Abbasiyah itu semuanya dari Quraisy. Karena Bani Umayyah juga dari Quraisy, kemudian Bani Abbas juga dari Quraisy. Jadi maka di sini sekaligus juga bantahan bagi orang-orang Syiah Rafidhah yang mengkhususkan bahwa yang berhak jadi pemimpin itu hanyalah keturunan Ali bin Abi Thalib. Padahal di dalam hadis hanya yang jadi patokan adalah Quraisy. Jadi Khulafaur Rasyidin sampai Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah itu semuanya dari kaum Quraisy. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi ketika yang menjadi pemimpin setelah itu banyak di kaum Quraisy atau pada hari ini bukan orang Quraisy, bagaimana kita menyikapi Ustaz? Apakah harus kita ganti orang Quraisy? Tidak demikian, karena juga hidup para ulama-ulama yang ada yang bukan dipimpin oleh kaum Quraisy, ya. Mereka tidak memprotes karena dalam hadis sebutkan, ya, sebenarnya yang masyhur dalam hadis, yang hadis Ibad bin Sariyah, wa in tamara 'alaikum 'abdun habasyun wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi, ya, sekalipun yang menjadi pemimpin kalian itu adalah hamba sahaya dari Habsyah, dari negeri Habsyah, ya. Di sini menunjukkan wajibnya usikum bitaqwallah wa sami'u ta'ah wa in kana 'abdan habasyian, ya. Saya sayangkan kepada kalian, kata Rasulullah, untuk bertakwa, ya, dan taat dan patuh kepada pemimpin, walaupun yang dipimpin kalian itu dari seorang golongan, seorang hamba saya, atau bukan dari orang Quraisy, itu dari hamba saya, dari budak Habsyi. Nah, dari sini menunjukkan bahwa apabila berbeda antara situasi ikhtiar dengan ittirar, para ulama membedakan. Kalau sudah menjadi telah berkuasa dia, walaupun dari bukan Quraisy, maka wajib kita taati berdasarkan hadis tadi, wa intamar alaikum abdun habasyi. Walaupun jadi pemimpin kali itu adalah seorang hamba sahaya. Padahal seharusnya di antara syarat menjadi pemimpin itu adalah orang merdeka dan juga dari Quraisy. Namun Rasulullah SAW, ya, menyebutkan wa intamar alaikum abdun habasyi. Taat dan patuh walaupun jadi pemimpin itu, dalam bahasa lebih bebasnya adalah kalau bukan dari orang yang terhormat, bukan juga dari orang Quraisy. Nah, ulama membedakan di antara proses pemilihan yang mungkin untuk dicalonkan, mungkin untuk ditentukan dengan tanpa menimbulkan fitnah, yaitu dari orang Quraisy, itu lebih baik. Tapi kalau telah berkuasa orang bukan Quraisy dan dia sudah memiliki kendali semua kekuasaan, mengendalikan kekuasaan secara utuh, maka tidak boleh lagi memberontak, bahkan wajib taat walaupun dia bukan dari orang Quraisy. Nah, ini juga jawaban bagi sebagian kaum radikal di zaman sekarang ketika mereka mengkafirkan umpamanya sebagian pemimpin kaum muslimin, termasuk umpamanya mereka mengatakan tidak wajib taat kepada pemimpin kaum muslim karena pemimpin kaum muslim saat ini tidak di kaum Quraisy. Nah, ini perlu dijelaskan bahwa hadis telah menjelaskan wajib taat kepada pemimpin walaupun dari kaum Quraisy, berdasarkan yang hadis Ibad bin Sariyah tersebut. Nah, berapa hadis-hadis yang lain menjelaskan. Jadi dibedakan oleh para ulama kondisi ittirar, kondisi yang darurat, kondisi yang sudah mapan, kondisi yang sudah berkuasa dia, memiliki kendali. Ya, dan juga dalam hadis yang lain sebutkan Rasulullah SAW, ya, siapa yang menebat, ya, wa amrukum jami' man kharaja 'alaikum wa amrukum jami'un faqtul ka'ina man kana, siapa yang memberontak dan kalian berada di pemimpin yang bersatu dua suatu pemimpinan, dan bunuh siapapun yang memberontak itu. Di antara para ulama menyebutkan sini waktu walaupun dia dari seorang orang Quraisy, karena sudah terjadinya kekuasaan dikuasai orang bukan Quraisy. Tetapi jika hal itu untuk proses ikhtiar pemilihan dalam kondisi yang mungkin seperti Khulafaur Rasyidin, mereka memilih seperti di masa pemilihan Utsman bin Affan, yang mana Umar bin Khattab menyerahkan kepada 6 orang sahabat untuk memilih pemimpin. Nah, hal-hal seperti itu, maka dalam hal ikhtiar memilih, dalam kondisi yang memilih dicalonkan, yang mungkin ada calon dari kaum Quraisy, diutamakan kaum Quraisy. Tapi bila dalam kondisi ittirar dan apabila sudah berkuasa, kondisi yang darurat dan sudah memiliki kekuasaan utuh, bukan orang Quraisy, maka saat itu juga kita wajib untuk taat sebenarnya sabda Rasulullah SAW dalam hadis Ibad bin Sariyah yang telah kita bacakan tadi. Nah, ini sebagai acuan, ya, untuk meng-counter berbagai syubhat-syubhat yang disebarkan oleh kaum-kaum radikal. Oleh sebab itu, kembali kita ingin tegaskan bahwa kita dari kaum Ahlussunnah Jamaah atau dakwah salaf adalah sangat mengerti dalam perkara ini, bahwa kita tidak pernah mengajak merorong sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian kelompok bahwa kita adalah anti Pancasila, anti kesatuan, anti penguasa, ya, ingin menjatuhkan kekuasaan, tidak loyal kepada bangsa dan penguasa. Ini suatu hal yang barangkali mereka belum mengenal, ya, imma tidak pernah tahu tentang hakikat dakwah yang kita bawa, yang tidak pernah mendengarnya, mungkin mendapat dari info-info sebelah yang tidak jelas, ya, yang berbicara dengan penuh kebohongan. Kita bisa sebutkan bahwa boleh dilihat fakta-fakta dakwah kita ya, dan data-data tentang dakwah kita tidak pernah kita memprovokasi orang untuk melakukan pemberontakan, menentang penguasa, bahkan kita tidak membolehkan orang-orang untuk melakukan demonstrasi, ya, dalam mengkritik penguasa. Tapi bukan berarti melarang orang mengkritik penguasa, tidak. Kita tidak melarang mengkritik penguasa. Yang dilarang adalah dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam agama. Mengkritik boleh. Para sahabat pernah mengkritik para sahabat yang lain, pernah mengkritik Umar, pernah mengkritik Utsman, tapi dengan cara-cara apa? Ya, menuntunkan dalam agama. Pertama, dengan mendatangi atau melalui lembaga yang resmi yang bisa menyampaikan masukan-masukan kita, ya, atau melalui orang-orang yang dekat mungkin menyampaikan masukan kita dan seterusnya. Jadi tidak benar kalau ada orang mencakup-pautkan terjadinya kadang-kadang pembatalan ceramah, jadwal kajian dengan tuduhan-tuduhan radikal. Ini suatu tuduhan-tuduhan yang sangat mengada-ngada dan tidak sesuai dengan fakta dakwah kita selama ini. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya yang kedua, kami ajukan pertanyaan. Naam, ada pertanyaan Ustaz mengenai tadi disebutkan mengenai larangan duduk di majelisnya ahlul bid'ah. Bagaimanakah pula bila seorang dai yang dikenal berada di atas sunnah berdakwah berbarengan atau bergandengan dalam satu majelis dengan dai ahlul bid'ah? Bolehkah kita mengambil ilmu darinya? Mohon penjelasannya. Baik, berbarengan dengan ahlul bid'ah ini ada dua kondisi. Para ulama mentafsir masalah ini. Kalau dalam rangka berdakwah bebas, ya, untuk di komunitas sunnah diajak juga orang ahlul bid'ah, ini tidak boleh. Namun bila adalah permintaan dari pemerintah untuk hadir dalam satu majelis, meminta pandangan-pandangan para ulama, para tokoh, para dai, diundang, kemudian juga hadir juga tokoh-tokoh lain, itu boleh. Nah, ini harus dibedakan. Jadi persoalannya harus dirinci. Kedua, atau seorang orang ahlu sunnah diminta untuk berdakwah di sebuah lembaga yang dia diminta untuk memberikan materi tentang akidah, memberikan ilmu tanpa ditentukan topiknya, tidak dilarang bicara masalah ini itu, tapi diberikan kebebasan untuk berikan nasihat, ini kondisi yang kedua. Tapi kalau dia mengajak untuk berdakwah berbareng-bareng, ya, menyampaikan ilmu satu majlis bareng-bareng, ya, tanpa ada alasan, ini suatu hal yang akan menimbulkan keraguan bagi masyarakat, bahkan bisa mengangkat derajat dan kemuliaan orang al-bid'ah tadi. Bahkan kalau orang awam pun tidak akan mengerti tentang kesalahan dari dia, karena melihat adanya kesamaan antara kita dengan dia dalam beberapa majelis. Tapi ada hal yang dikecualikan tadi. Pertama, dalam satu majelis memang diminta oleh pemerintah untuk hadir dalam majelis tersebut, kita termasuk berbagai tokoh yang lain untuk memberikan masukan, pandangan-pandangan, ini dibolehkan. Yang kedua, bila seseorang diminta untuk lembaga tertentu, dia menjadi pemateri di sana, ya, dengan memberikan penyampaian ilmu yang benar tanpa ada basa-basi, ya, tapi menjelaskan kebenaran, ya, karena kita berdakwah kemanapun terbuka. Makanya Rasulullah SAW di masa musim haji waktu di Mekah, beliau berdakwah ke tanah-tanah orang musyrikin. Ya, dakwahi orang-orang yang ahlul bid'ah, itu dia berdakwah orang musyrik, orang fasik, pelaku maksiat, itu menjadi medan dakwah kita semua. Kita dakwah ke Islam. Ya, maka beda antara kita diundang, ya, untuk memberikan materi di sebuah komunitas dan kita minta menjelaskan kebenaran, tidak salah. Ya, itu adalah bagian dari memberikan nasihat. Nah, cuman kalau kita digabung dalam suatu majelis, ya, acara seminar bersama-sama, mengangkat cara bersama, bicara siapa saja berbicara di situ, tidak ada jelas mana yang hak yang batilnya, campur aduk, ini tidak dibolehkan. Nah, ini dibedakan antara satu lembaga lain yang mengundang, kemudian kita juga diundang sama-sama hadir di situ membicarakan satu topik yang barangkali masing-masing dengan alur pemikiran masing-masing, ini juga perlu dipertimbangkan. Tapi yang direkomendasikan para ulama diantaranya dalam berdakwah itu, kalau diundang oleh pihak penguasa untuk kita hadir dan kita diminta pertimbangan dan minta pandangan-pandangan kita, kita menyampaikan hal itu. Karena dasar kita diminta oleh penguasa untuk menyampaikan pandangan kita, umpamanya. Kemudian juga yang kedua tadi adalah untuk berdakwah. Jadi beda antara kerjasama ta'awun dengan berdakwah, itu harus dibedakan. Dan juga dalam ada juga persoalannya adalah mudaroh. Ada persoalan yang lain disebut dengan mudaroh. yaitu dalam rangka menolak kejahatan dari orang-orang yang menentang dakwah sunnah, tapi dengan cara mudharah. Ini pembahasannya harus lebih detail dan lebih jelas. Ini bisa dilihat dalam kitab Syekhuna Ibrahim Ar-Ruhaili dengan Muqib al-Sunnah min al-Bida' min al-Ahwa al-Bida' ataupun kitab Usus Manhaj al-Sunnah fi Da'wah ilallah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan dari Arif yang berada di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, afwan, saya belum begitu mengerti atau belum begitu paham tentang pembaiatan dalam pemimpin Islam yang tidak boleh dalam satu negara lebih dari satu pemimpin. Lalu bagaimana dengan di negeri kita ini yang kita ketahui banyak kelompok-kelompok yang membaiat pemimpinnya sendiri, dan masih banyak lagi tentunya kelompok yang lainnya yang tidak kita ketahui. Apakah ini juga dilarang dalam Islam, Ustaz? Syukran jazakumullah khairan. Baik. Tadi sudah kita jelaskan, baiat itu hanya satu untuk pemimpin tertinggi dalam bangsa tersebut yang menjadi presiden kalau bahasa kita yang sekarang, ya. Apakah disebut presiden atau dengan istilah lainnya, raja dan seterusnya, itu yang boleh, itu yang istilah dalam baiat yang ada dalam kitab-kitab fikih atau bukan dalam kitab-kitab akidah, itu baiat yang ada. Atau baiat-baiat, perjanjian-perjanjian yang luar itu dan bentuk baiat adalah baiat yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Baiat untuk pemimpin jamaahnya, untuk kelompoknya, kelompok kajiannya, atau jamaah kajiannya, atau salah satu tariqah sufiyah membaiat gurunya. Ini banyak sekali cara-cara begini. Kemudian nanti melalui baiat itulah didoktrin bahwa kamu tidak boleh keluar di kelompok ini, kalau keluar akan risikonya begini-begini, ya. Kemudian pemainnya didoktrin pula, ya, dalam baiat ini arti kamu sudah menyatakan kesetiaan sempurna kepada gurumu. Apapun dikata oleh gurumu, kamu tidak boleh membantah, tidak boleh menolak. Nah, itu doktrin-doktrin yang biasanya sampai terjadi pelecehan seksual dalam kondisi-kondisi seperti ini kadang-kadang. Nah, ini yang berbahaya sekali. Oleh sebab itu perlu dibuka kepada umat bahwa baiat itu tidak ada dalam kelompok-kelompok kajian. Yang ada hanyalah baiat untuk pemimpin saja. Ya, tidak pernah terjadi baiat, ya, ketika Ibnu Abbas muka sekolah di Mekah, umpamanya Ubay bin Ka'ab di Madinah, umpamanya Ibnu Mas'ud di Kufah, umpamanya ada baiat murid kepada guru, enggak ada hal seperti itu. Ini bagian dari bentuk baiat-baiat yang bid'ah dan membawa kepada pemahaman yang jauh daripada pemahaman salafus saleh. Wallahu a'lam bishawab.